بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوات والأمهات، أسألني الله وإياكم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya, hidayah dan taufik-Nya. Terkhusus nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, yang dengan iman dan Islam maka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meniti jalan yang lurus, mengikuti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW, bahkan yang ditempuh oleh para anbiya, wal mursalin, wasiddiqin, syuhada, wassalihin, sebagaimana kita senantiasa memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Alhamdulillah, dengan iman dan Islam, semoga kita digolongkan menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa kita inginkan kebaikan kita di dunia maupun di akhirat, dengan kita cinta kepada keimanan dan dijadikannya iman itu indah di dalam kalbu kita, dan dijadikan Islam menjadi syiar dalam kehidupan kita untuk kita amalkan, kita pegangi, hingga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam sebagai Muslim. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala memanggil orang-orang yang beriman, nida'u iman, panggilan dengan iman. Wahai orang-orang yang beriman, tentunya adalah termasuk kita semua. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan taqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yang diterangkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sebenar-benar takwa adalah antadkurallah wa la tansa, engkau mengingat Allah Subhanahu wa taala dan engkau tidak melupakannya. Atau dengan bahasa yang lainnya, ayyutarallah wa la yunsa, untuk Allah Taala diingat bukan dilupa. Wa ayyusarallah wa la yufar, dan Allah Taala disyukuri bukan dikufuri. Wa ayyutaallah wa la yusa, dan Allah Taala ditaati bukan dimaksiati. Tiga kriteria yang akan menjadikan takwa itu menjadi sebenar-benar takwa. Yang pertama adalah ingat kepada Allah dan tidak lupa. Yang kedua adalah bersyukur kepada Allah dan tidak kufur. Yang ketiga adalah taat kepada Allah dan tidak maksiat. Maka inilah haqqat taqwa, sebenar-benar takwa. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ayatul akhwat wal ummahat azani Allah wa iyyakum. Maka sebagai mukaddimah pada talim pengajian kita di awal pertemuan talim kita, kita bawakan wasiat Allah Ta'ala ini, perintah Allah Ta'ala untuk senantiasa kita bertakwa, bahkan sebenar-benar takwa, dan untuk menjaga keislaman kita hingga kita mati tetap dalam keadaan muslim, kita berpegang teguh dengan Islam. Maka ketahuilah bahwasannya ketakwaan adalah perkara yang paling esensial, paling mendasar, paling pokok, paling penting setelah Allah Ta'ala memberikan kita iman, setelah Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita iman. Maka sebagaimana ayat yang kita baca, Allah Ta'ala memanggil dengan panggilan iman, kemudian perintah untuk bertakwa. Sebagaimana dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sekali lagi perkataan Abdullah bin Mas'ud, afwan tadi Ibnu Abbas, yang benar ada Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan ittaqullah haqqa tuqatih ay ayyuta'a fala yusha. Allah Ta'ala ditaati, bukan dimaksiati. Ayyukar fala yunsa. Allah diingat dan tidak dilupa. Wa yuskar fala yukfar, untuk disyukuri dan tidak dikufuri. Dan ini disebutkan dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Ketahuilah dengan takwa maka jaminan bagi kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan kita di dunia dengan takwa, maka sungguh kita di dunia ini akan menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan juga di akhirat, di mana kalau kita bertakwa kepada Allah, setelah Allah Ta'ala memberikan keimanan kepada kita, maka kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk hamba-hambanya yang tidak akan ditimpa rasa sedih dan tidak ditimpa rasa takut. Tidak sedih ketika kita terpisah dengan dunia, karena apa yang akan didapat di akhirat lebih baik dan lebih kekal. Tidak takut karena kesudahan setelah kematian bagi orang yang bertakwa adalah semakin baik, semakin sempurna kebahagiaan dan kesenangannya. Wal akibatu lil muttaqin, dan akibat akhir yang baik, kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Inna lil muttaqina mafaza, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa adalah mafaza, fauz, kebahagiaan, kemenangan yang hakiki. Bagi orang-orang yang bertakwa, Allah Ta'ala janjikan yaitu kebahagiaan, kesenangan yang hakiki. Maka orang-orang yang bertakwa setelah diberikan oleh Allah Ta'ala keimanan mendapatkan kesuksesan yang sebenarnya, keberuntungan yang sebenarnya, kebahagiaan yang hakiki, kesenangan yang sempurna, dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam ayatnya, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut bagi mereka. Walahum yahzanun, dan tidak pula mereka akan ditimpa kesedihan. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang mereka beriman dan keadaan mereka senantiasa bertakwa. Demikian Allah Ta'ala firmankan dalam surah Yunus ayat yang ke-62-63. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidaklah ditimpa mereka rasa takut dan tidaklah mereka bersedih, tidak takut terhadap apa yang akan didapat setelah kematian, karena mereka akan mendapatkan kenikmatan yang kekal dan abadi, dan tidak bersedih ketika dia meninggal berpisah dengan dunia, karena apa saja yang ada di dunia, baik itu kesenangan, kegembiraan, hiburan, segala fasilitas, maka itu tidak lebih baik daripada di akhirat, karena di akhirat adalah khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Bagi orang-orang yang menjadi wali-wali Allah, mereka akan mendapatkan kebaikan yang lebih baik dan lebih kekal, kebahagiaan yang lebih baik dan lebih kekal, kesenangan yang lebih baik dan lebih kekal, hiburan yang lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, siapa mereka yang disebut wali-wali Allah, yang dijamin oleh Allah tidak menimpa mereka rasa takut dan rasa sedih? Tidak lain adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan mereka senantiasa bertakwa. Unduru, ayo ikhwan wa akhwat, Allah Ta'ala berikan berita besar, yaitu orang-orang yang menjadi wali Allah yang tidak akan ditimpa rasa takut dan sedih, mereka adalah memiliki sifat sebagai orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Maka alhamdulillah, Allah Ta'ala telah memberikan kepada kita nikmat iman. Berarti untuk selanjutnya kita sempurnakan iman, kita kuatkan iman, kita buktikan iman dengan yang kedua, yaitu wa kanu yattaqun, senantiasa mereka bertakwa, adalah perkara yang pokok mendasar untuk senantiasa kita jaga ketakwaan, ketakwaan, ketakwaan, sehingga dengan itu mereka akan mendapatkan apa yang Allah Ta'ala janjikan dengan iman dan takwa. Di antara yang Allah Ta'ala sebutkan janji Allah, kelanjutan dari ayat Allah Ta'ala dalam surah Yunus, Allah Ta'ala katakan lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah, mereka mendapatkan kabar gembira di dunia dan di akhirat. Perhatikan, orang yang punya iman kemudian takwa, dibuktikan dengan takwa, menjaga ketakwaan, Allah Ta'ala memberikan busra, kabar gembira di dunia maupun di akhirat. Satu contoh di dunia adalah, kita tahu di dunia ini adalah tempatnya kita menghadapi masalah-masalah, persoalan-persoalan, problem-problem, mendapati berbagai kesulitan, berbagai kendala-kendala, berbagai hambatan-hambatan. Itulah dunia. Tidak ada yang semuanya mulus 100%. Tidak ada yang semuanya senang 100%. Tidak ada kegembiraan yang 100%. Pasti ada sulitnya, ada susahnya, ada sedihnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Bahkan betapa banyak kita melihat, kita dapati orang menghadapi masalah dan problem, sampai kemudian stres, sampai kemudian mereka naudzubillah bunuh diri, sampai mereka kemudian hilang akal sehatnya. Banyak orang menghadapi berbagai persoalan, menghadapi berbagai kesulitan, problema hidup, kemudian guncang hidupnya, goyah langkah kakinya, kemudian dia mengalami kesedihan yang luar biasa, kesempitan dada yang luar biasa, isak tangis, dan kita mendapati mereka tidak bisa tidur nyenyak, tidak bisa makan enak, tidak bisa kemudian menikmati hidup yang Allah Ta'ala berikan. Na'udzubillah. Ayatul akhwat, siapapun levelnya sedikit atau banyak, levelnya mudah atau sulit, yang jelas kehidupan di dunia tidak akan lepas dari persoalan-persoalan, permasalahan-permasalahan, problema-problema. Maka apa yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang bertakwa, ketika dia mengisi hidupnya dengan takwa, maka Allah Ta'ala sebutkan dalam surah At-Talaq ayat yang kedua, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka yaj'al lahu makhraja, Allah Ta'ala jadikan bagi dia jalan keluar. Allah Ta'ala berikan kepada dia solusi, dan solusinya ketika manusia menjalani hidupnya dengan menghadapi berbagai persoalan dan problema itu dengan takwa, dia barengi senantiasa dengan takwa, maka solusinya, jalan keluarnya itu pasti barokah. Jalan keluarnya, solusinya itu pasti bertambah baginya kebaikan. Solusi dan jalan keluarnya baginya pasti dia bertambah poin-poin positif, kebaikan-kebaikan insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berikan kepadanya makhroja, jalan keluar dari jimpitan permasalahan persoalan, maka dia pun hidup di dunia sekalipun tidak lepas dari adanya persoalan dan permasalahan, namun hidupnya tetap tegar, namun hatinya tetap lapang. Kesabaran, bahkan keindahan dia menggapai, itu semua demi mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya kokoh, hidupnya kuat. Demikianlah di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Ta'ala mengokohkan orang-orang yang beriman dengan kekokohan ucapan, pendapat, prinsip, memiliki kekokohan, ketegaran dalam kehidupan di dunianya maupun di akhirat. Yusabbitullahu alladhina amanu, Allah kokohkan mereka menjawab berbagai tantangan, persoalan hidup, dia jawab dengan kokoh kuat, dasar yang kuat, yang kokoh, sehingga menjalannya tidak goyah, tidak kemudian dia ibarat seperti daun kering yang terbawa angin, terterpa angin ke sana dan kemari, tidak punya pegangan. Bukanlah dia seperti buih yang di lautan, nampak di mata namun ketika tertimpa sedikit ombak kemudian hancur, terpuing-puing. Namun justru dia adalah ibarat seperti pohon yang kokoh, yang kuat, yang akarnya tertancap di dalam bumi, batangnya kokoh, besar, dan daun bersama rantingnya menjulang ke langit. Nah, sehingga ketika angin menerpa dia, dia tetap kokoh, dia tidak goyah. Sebaliknya, orang-orang yang tidak punya pegangan, yang lemah pegangan dasar hidupnya, maka dia ibarat pohon yang tercabut akarnya dari tanah sehingga dia kering, kurus, dan hidup pun dia segan, mati pun tidak mau. Nah, ketika tertimpa angin, ya ini kecil atau ringan saja, kemudian dia goyah dan jatuh. Na'udzubillah. Nah, inilah perbedaannya orang-orang yang punya kekokohan iman, kemudian memiliki ketakwaan. Maka sekali lagi Allah Ta'ala berikan kepadanya makhraja, jalan keluar, bahkan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala berikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Ayatul akhwat wa ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Maka bersabarlah kita di atas ketakwaan, karena pasti dan pasti Allah Ta'ala memberikan kabar gembira, busra, karena Allah Ta'ala janjikan lahumul busra fil hayati dunya fil akhirah, bagi mereka kabar gembira dalam kehidupan di dunianya dan di akhirat. Di antaranya pula dalam kehidupan dunianya dia memiliki kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, man amila amalan shaliha wa huwa mu'minun min dzakari wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal amalan saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam keadaan dia beriman, artinya berarti siapa yang beramal amalan soleh, berarti dia bertakwa, menjalankan perintah atau menjauhi larangan, yang semuanya dia ikhlaskan karena Allah, sehingga masuk kategori amal soleh. Wa mu'minun, dalam keadaan dia beriman, baik laki-laki maupun wanita, maka Allah Ta'ala berikan kepada dia falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami berikan kepada dia kehidupan yang baik. Subhanallah. Kehidupan seorang yang beriman, laki-laki maupun wanita, yang diisi, diwarnai, diperindah dengan hiasan takwa, hiasan amal soleh, Allah Ta'ala memberikan kualitas kehidupannya dengan kehidupan yang baik. Ayat wal akhwat, kalau Allah Ta'ala sudah memberikan kepada seorang kehidupan yang baik, maka dia menjalani kehidupan dengan tumakninah, ketenangan, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin ketika menjelaskan ayat-ayat tersebut di Kitabul Ilm. Di Kitabul Ilm, tandanya kehidupan yang baik yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang adalah maka dia akan diberikan tumakninah, ketenangan, ketentraman. Bukan artinya tidak ada persoalan, bukan artinya tidak ada problem dalam kehidupannya, namun dia jalani itu semua dengan tenang, dengan tentram, dengan nyaman, lapang dadanya, karena dia punya prinsip-prinsip yang luar biasa sebagai orang yang beriman dan sebagai orang yang bertakwa. Nah, maka Allah Ta'ala berikan kepadanya jalan keluar dalam menghadapi segala persoalan dan permasalahan, bahkan Allah Ta'ala berikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, maka sekali lagi takwa adalah perkara yang paling pokok. Takwa adalah perkara yang sudah semestinya bagi kita yang menginginkan kebahagiaan, yang menginginkan keberhasilan, kesuksesan yang sebenarnya, kebahagiaan yang sebenarnya, untuk kita senantiasa komitmen, konsekuensi, berpegang teguh dengan takwa. Ayat-ayat maupun hadis-hadis Rasul alaihissalatu wassalam sangat banyak menyebutkan tentang keutamaan takwa, perintah takwa, dan apa yang sudah kita sebutkan sebagai mukaddimah tadi, semoga ini cukup mendorong kita, memotivasi kita untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaitannya dengan pengertian takwa, definisi yang sangat bagus, yang definisi tersebut dikatakan oleh Al-Imam Qayyim sebagai sebaik-baik definisi, dan juga dikatakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, adalah definisi yang sangat bagus dan ringkas, sebagaimana yang dikatakan oleh Talak Ibnu Habib rahimahullah, seorang tabi'in, yang diriwayatkan dari Bakar Al-Muzani rahimahullah ta'ala, ketika terjadi lama kanat fitnatu Ibni As'as, ketika terjadi fitnahnya Ibnu As'as, qala Talak Ibnu Habib, maka Talak Ibnu Habib mengatakan, ittaquha bittaqwa, ittaquha bittaqwa, maka hadapilah, selesaikanlah fitnah tersebut dengan takwa. Di dalam riwayat yang lain dengan, yakni bahasa yang lain, idza waqatil fitnah fatfi'uha bitaqwa. Kalau terjadi fitnah, maka padamkanlah kobaran api fitnah itu dengan takwa. Faqila lahu, maka ada yang bertanya, sif lana takwa, sebutkan kepada kami apa itu takwa. Faqal, maka dijawab oleh Talak Ibnu Habib rahimahullah ta'ala, at-taqwa al-amalu bita'atillah ala nuri minallah roja'a thawabillah wa tarki ma'asillah ala nuri minallah makhafata azabillah. Beliau mengatakan takwa adalah beramal ketaatan kepada Allah, beramal ketaatan kepada Allah, melakukan amalan ketaatan kepada Allah, ala nurim minallah, di atas cahaya dari Allah, artinya di atas bimbingan ilmu. Sekali lagi, di atas bimbingan ilmu. Raja'a sawabillah, mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, wa tarki ma'asillah ala nuri minallah, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, ala nuri minallah, di atas cahaya bimbingan ilmu dari Allah, makhafata azabillah, karena takut akan azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah memberikan komentar terhadap definisi ini di kitab beliau Syiar A'lamin Nubala jilid yang keempat halaman 601. Beliau mengatakan abda wal aujaz. Nah, definisi ini adalah definisi yang paling bagus dan paling ringkas mencakup. Maka kata beliau selanjutnya, kata Imam Adz-Dzahabi, fala taqwa illa bi amal, tidaklah dikatakan takwa kecuali harus dengan amalan. Wala amal illa bitarawin minal ilmi wal ittiba, dan tidaklah dikatakan amalan yang akan menjadi bagian dari takwa kecuali harus didasari ilmu dan ittiba, ilmu dan mengikuti tuntunan Rasul alaihissalatu wassalam. Wala yanfa'u dhalika illa bi ikhlas lillah, dan tidaklah yang demikian akan bermanfaat, ilmu maupun amalan tidak akan bermanfaat kecuali disertai ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disimpulkan takwa ada tiga unsur. Takwa ada tiga unsur. Pertama adalah real. Nah, real berupa perbuatan, baik itu perbuatan ketaatan atau perbuatan meninggalkan maksiat. Itu yang pertama. Yang kedua, didasari ilmu dan mencontoh Rasul ittiba. Didasari ilmu dan mencontoh Rasul ittiba, mengikuti Rasul alaihi salatu wasalam. Yang ketiga, senantiasa ikhlas. Senantiasa ikhlas mengamalkan ilmunya dalam bentuk ketaatan, mengamalkan ilmunya dalam bentuk meninggalkan maksiat adalah semata-mata ikhlas karena Allah, mengharap pahala di sisi Allah, dan dalam rangka menjauhi dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi takwa. Ayatul akhwat, ayyuhal ikhwan billah azzakumullah. Maka ketika kita mengetahui takwa itu adalah kunci kesuksesan, kunci kebahagiaan, kunci kemuliaan kita di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita kemudian mengetahui definisinya, perhatikanlah diri-diri kita. Ayol ikhwani wa akhwat billah rahimakumullah. Maka untuk kita bertakwa sekali lagi, harus kita wujudkan dalam bentuk real amalan dengan didasari ilmu. Untuk itulah pentingnya kita taklim, pentingnya kita pengajian, pentingnya kita mengkaji bimbingan Allah dalam Al-Quran melalui atau melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dalam hadis-hadis yang sahih, yang dijelaskan, yang diterangkan oleh pakar-pakarnya, yaitu para ulama. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika engkau tidak mengetahui. Rasul alaihi salatu wassalam menjadikan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka adalah sebaik-baik generasi umat ini. Mereka adalah sebagiannya disebutkan sebelum meninggalnya sebagai ahlul jannah. Mereka adalah mendapatkan rekomendasi keridhaan dari Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka adalah sebagai panutan bagi generasi setelahnya, setelahnya, setelahnya. Mereka para sahabat khairun nas, sebaik-baik manusia dari umat ini, tidak lain dilahirkan dari hasil pendidikan, dari hasil kuliah belajarnya mereka di hadapan Rasul alaihi salatu wasalam. Mereka adalah generasi keluaran majlis-majlis taklim, majlis kajian Al-Qur'an dan Al-Hadis. Nah, maka kalau kita juga ingin mencontoh dan mengikuti mereka, maka sudah semestinya untuk kita menghidupkan majelis ilmu, pengajian, pembahasan Al-Quran dan Al-Hadis dengan pemahaman salaful ummah, salafus saleh. Inilah upaya untuk kita menjaga iman dan kemudian takwa. Dengan iman dan takwa, sebagaimana yang sudah kita jelaskan dalam mukadimah tadi, semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan busra, kabar gembira dunia maupun akhirat. Ayatul akhwat wa ikhwan billah anzani Allah wa iyyakum. Takwa mudah diucap, takwa sangat sering didengar, takwa banyak menghiasi tulisan-tulisan, takwa sering diperintahkan, diwasiatkan khatib, mubaligh, siapa saja. Nah, adalah perkara yang mudah didapat, mudah didengar, mudah diucap, namun kenyataan realitanya tidaklah semudah didengar, tidak semudah sebagaimana mudahnya diucap, karena takwa harus membutuhkan bukti dalam kehidupan sehari-hari. Maka lihatlah diri-diri kita, ayatul ikhwan, ayatul akhwat, ayol ikhwan wa ayatul akhwat, dalam kehidupan kita sehari-hari, sudahkah takwa itu menjadi syiar dalam kehidupan kita? Sudahkah syiar itu menjadi hiasan diri-diri kita, hiasan lahir maupun batin? Maka takwa itu di dalam segala hal. Takwa dalam berkeluarga, takwa dalam mendidik anak dan istrinya, takwa dalam hal berpakaian, takwa dalam hal pergaulan, takwa dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa dalam segala hal. Bahkan takwa dalam hal misalnya alat komunikasi, HP kita, naam, Android kita, perlu kita punya takwa. Karena kalau tidak, maka kita akan terseret oleh bisikan godaan syaitan dan hawa nafsu yang mengelabui dan menipu. Sesuatu itu menyenangkan, sesuatu itu mengasihkan, padahal itu adalah keluar dari kategori takwa. Wa na'udzubillah, wa na'udzubillah. Maka kata takwa yang ringkas sering didengar, sering diucap, sering ditulis, sering dibaca, sering. Tetapi ayatul akhwat, sudahkah takwa itu menghiasi diri-diri kita? Maka tengoklah, bukanlah ke orang lain, tetapi tengoklah yang utamanya dan pertama adalah diri-diri kita. Ketakwaan, ketakwaan, ketakwaan. Maka dalam upaya agar kita dimudahkan oleh Allah, agar kita diberi hidayah dan taufik oleh Allah merealisasikan takwa, maka kita usahanya di antara adalahnya menghidupkan kajian, menghidupkan ta'lim, menegakkan nasihat. Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya alaih salatu wassalam untuk menyatakan kul hadihi sabili, inilah kul hada sirati mustaqima, katakanlah inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah. Wala tattabi'u subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bihum an sabili, kalau kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, maka akan memisahkan kalian dari jalan Allah yang lurus. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, yang demikian Allah Ta'ala wasiatkan agar kalian senantiasa bertakwa. Ayol ikhwani wa akhwati fillah, maka takwa itu menjadi wasiatnya Allah dengan cara kita senantiasa meniti jalan Allah yang lurus, tidak lain adalah berpegang teguh dengan agamanya Allah Subhanahu wa taala, agar para akhwat, para ummahat menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Ta'ala nyatakan fasalihat qanitat hafizat lil ghaibi bima hafizallah, wanita-wanita yang salihah, wanita-wanita yang taat, wanita-wanita yang menjaga kehormatan dirinya ketika suaminya tidak ada dengan apa yang Allah Ta'ala jaga. 6. Ayatul akhwat, maka kesolehan seorang wanita, istiqomahnya seorang wanita, ketakwaan seorang wanita adalah perkara yang sangat dituntunkan, diperintahkan oleh syariat. 6. Karena seorang wanita dengan kesolehannya, dengan keistiqomahannya, dengan ketakwaannya akan sangat-sangat berpengaruh, sangat-sangat mewarnai kebaikan sebuah rumah tangga, kebaikan masyarakat, bahkan sebuah negara. Naam, ummahat, akhwat yang salehah, yang qanitah, yang mustaqimah, maka akan memiliki peran yang sangat penting menjadikan kehidupan manusia baik dalam keluarganya, dalam masyarakatnya, bahkan dalam negaranya. Sebaliknya, kerusakan wanita, kepenyimpangan-penyimpangan wanita, nah, kejahatan, kejelekan yang dilakukan oleh para wanita, maka akan mewarnai dan mempengaruhi banyaknya kejelekan, banyaknya kejahatan, banyaknya penyimpangan dalam kehidupan manusia ini. Nas Allah salamah wal afiyah. ayatul akhwati billah azani Allah wa iyakun. Maka insyaallah pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan kaji agar kita menjadi pribadi-pribadi wanita muslimah salihah, wanita mustaqimah, jadi juga muslim laki-laki yang saleh, yang qanit, yang mustaqim. Adalah kita akan membahas tentang sifatul mar'atil muslimah fi dawil kitabi wa sunnah, sifat-sifat wanita yang muslimah, wanita-wanita muslimah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun nanti pembahasannya juga tidak hanya khusus bagi wanita, maka silakan para ikhwan kalau menginginkan untuk hadir di majelis ini, insyaallah di pertemuan-pertemuan berikutnya, maka perkaranya adalah babul maktub, pintunya terbuka insyaallah taala. Ini sebagai mukadimah, semoga Allah taala memberikan kemudahan kepada kita dalam kita membuka pintu-pintu kebaikan, dan kita semoga dimudahkan, diberikan taufik untuk memasuki pintu-pintu kebaikan hingga kita keluar dari dunia ini dengan membawa kebaikan, dan kemudian diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, di akhirat juga mendapatkan kebaikan sebagaimana kita berdoa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian apa yang bisa kita sampaikan. Kalau ada kekurangan kesalahan, saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.